Oke Abah, lagunya langsung diputar. Iming-iming bro, New Palapa. Coba kasih tepuk tangan dulu dong buat New Palapa. Spesial buat arek Banjar. Spesial dari teman-teman HBM. Di bawah komando Abah Rahmat, Abah Awe. Terima kasih. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Yeah. cuma saja big iya. Besar sekali. Mbak Devi, ya? Di sini rasanya hujan rupiah. Iya. Dikarenakan big boss kita, big boss batu bara. Tadi yang bersama panjenengan, ya? Abah Awi itu juga tergolong bos besar kita. Abah Awi. Ya. Terima kasih Abah Awi. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Iya. Semoga semakin maju usahanya ya Abah ya. Iya. Abah Awi semakin banyak, rezeki tentunya. Amin. Jangan lupa bagi-bagi sama kita. Wani Piro.